kenang diriku sayang. Bila malam telah datang menjemputmu, buai dalam impian, beri aku kepastian. Jangan gantung cintaku, jangan siksa diriku dengan cintamu. Sungguh aku rapuh, wahai pujaanku. Menatap matamu, sungguh aku layu. Memandang senyummu, benar ku tak mampu. Dan bisikan kata-kata cinta untukku. Bilang kau I love you. Matamu, sungguh aku layu. Memandang senyummu, benar ku tak mampu. Bisikan kata-kata cinta untukku. Menatap matamu, sungguh aku layu. Memandang senyummu, tak mampu. Ku mohon kepadamu, genggam tanganku. Dan bisikan kata-kata cinta. Bilang kau I love you.